Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Bakunlah datang darah, bakunlah darah datang benar. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulafat Al-Fikih yang ditulis oleh Tajud Al-Husayn Dr. Syarif Ibn Huzan Ibn Abdullah Al-Husayn Nabi Tawul Ka'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih di bulan Ramadan, yaitu tentang qala fuqaha rahimahullah wa yuktabaru lil adali syaitan. Qala alim rahimahullah ta'ala dan para ahli fikih rahimahullah, mereka menetapkan atau memberikan penilaian tentang nilai adil atau adil. Seseorang bisa dianggap adil jika mempunyai dua sifat. Ahaduhumah, yang pertama ada al-faraid, yang pertama menunaikan kewajiban-kewajiban. As-salawat al-khamsu wal-jum'atu bi sunaniha ar-ratibati, yaitu melaksanakan salat lima waktu dan juga melaksanakan salat Jum'at dengan mengerjakan salat-salat sunnah rawatib. Salat-salat sunnah rawatib, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat setelah duhur, dua rakaat setelah sebelum asar, dua rakaat setelah maghrib, dan dua rakaat setelah isya. Kalau tuh baru syahadatu mandala ala tarki sunanil rawatibi wal fitri, maka seseorang tidak diterima keadilannya atau persaksiannya jika dia terus-menerus meninggalkan sholat sunnah rawatib dan terus-menerus meninggalkan sholat sunnah witir, meninggalkan secara terus-menerus sholat sunnah witir. Sholat witir adalah sholat satu rakaat di malam hari, dikerjakan setelah isya sampai sebelum subuh. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, biman yuwajibu ala tarki sunnati sholati. Setelah berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tatkala beliau mensifati orang-orang yang terus-menerus meninggalkan sunnah sholat, meninggalkan sunnah sholat. Innahu rajulun su'un. Innahu rajulun su'un. Imam Ahmad menyatakan orang yang selalu meninggalkan sunnah-sunnah, beliau menyatakan orang jelek. Dia orang jelek. Li'anahu bil mudah berarti yaku nurah juga sunnah. Karena dia orang yang selalu dalam keadaan benci terhadap sunnah. Meninggalkan berarti tidak suka, ya? Artinya benci terhadap sunnah. Wa'atulahikahu at-tuhnah. Dan orang tersebut pantas untuk dituduh. Dituduh sebagai apa? Sebagai al-bid'ah. Karena tidak suka dengan sunnah. Orang yang tidak suka sunnah berarti dia apa? Suka dengan bid'ah. Atau ada padanya tertuduh mempunyai sifat-sifat nifaq atau munafik. Karena benci dengan sunnah. Selesai pernyataan dia. Kemudian kalau asyik Nabi Sallallahu Ta'ala bagaimana yuktabaru ada bersalatik yuktabaru istinadul mahari. Sebagaimana juga sifat adil, yaitu dia melakukan kewajiban-kewajiban juga harus menjauhi perkara-perkara yang gelap. Li'ala ya'ti kabiratan, yaitu dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Maling-maling, curi, zina, rampok, yang lain yang besar-besar. Wala yutminu ala kabiratin, dan dia juga tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Juga tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Maka ini disebut dengan orang yang adil. Dalam al-Qur'an waqatnaha Allah an qabul syahadatil qadhi. Dan sungguh Allah SWT telah melarang untuk menerima persaksian seorang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti atau tanpa mendatangkan empat orang saksi. Bagi sahaja perlu mertakibin bil kabir, dan juga ini dikiaskan setiap orang yang melakukan dosa-dosa besar, yaitu tidak terima persaksian berkabiran, dan juga orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tidak diterima persaksiannya. Mafihi hadzan fid dunya wa'idan fil akhirah. Sedangkan yang disebut dengan dosa besar yaitu perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan terkena hukuman di dunia, seperti mencuri, ya, berzina, hukum di dunia, atau dia mendapatkan ancaman jika dia melakukan terkena ancaman di akhirat. Lakukan kesyirikan, nanti ancam Allah SWT, ya. Nanti dalam keadaan musyrik, nanti dalam keadaan kafir, nanti di akhirat akan apa? Masukkan ke neraka dan tidak bisa keluar darinya. Ini adalah wa'idun fil akhirah. jangan di akhirat. Walaupun mungkin di dunia dia tidak kena hukuman. Ka'akli riba bisyahadatiz zuhud, semisal dosa-dosa besar yaitu memakan riba, dan juga seperti persaksian palsu, berzina, dan juga berbuat zina, bersyarikah, dan mencuri, bersyarikah, bermeskir, dan minum-minuman yang memabukkan, sebagai ridalik dan yang lainnya. Walau terbaru syahadatul fasadah, maka tidak diterima persaksian seorang yang fasik. Ya, orang yang fasik itu orang-orang yang suka melanggar larangan-larangan Allah, dan juga orang yang suka membangkang terhadap perintah dan kewajiban Allah sebenarnya, namanya fasik. Selanjutnya asani wasani sikal al-insaniya, yaitu sifat yang orang yang bisa disifati dengan adil, yaitu orang yang punya sifat sebagai manusia. Bahwa fa'ala ma yujamiluhu wayuzinahu wayuzinahu, yaitu seseorang melakukan apa-apa yang bisa memperindah dirinya dan juga menghiasi dirinya dengan akhlak, dengan penampilan sebagai manusia biasa, sebagai manusia secara keumuman. Kat safari, seperti sifat safa murah hati, wafasnil khuluki, dan akhlak yang baik, wafasnil mujawarati, mujawirati, dan baik terhadap tetangga, mengetahui hak-hak tetangga. Sampai Rasulullah SAW mewasiati untuk berbuat baik kepada tetangga. Itu mereka jadi Aisyah mewasiati kepada Rasulullah SAW untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Sampai Rasulullah SAW menyangka seolah-olah tetangga itu bisa mendapatkan warisan, karena saking wajah tetangga kan harus bagus terhadap tetangga. Wasinabi ma yudasihi miyusinu, dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Adatan minal umur dunia al-masriyah ini, yaitu dia menjauhi perbuatan tercela, perbuatan yang jelek secara keumuman. Yaitu dari perkara-perkara yang membuat celah dia, seperti perkara-perkara yang kalau dilakukan atau melakukan perbuatan-perbuatan secelah, perbuatan-perbuatan konyol. Ya. Apa perbuatan konyol? Banyak sekolah orang melakukan perbuatan konyol. Hanya dalam waktu apa? Ya. Buat-buat sensasi. Kalau mengani dan متمسرة متسخر seperti menyanyi. Menyanyi adalah perbuatan tercela atau perbuatan melawan. Bahwa alladzi yati bima yadhakun nas min qawlin aw fi'lin, yaitu orang yang membuat manusia tertawa dengan perbuatan atau dengan perkataannya, malah tercela, menirukan orang, misalnya, membuat tertawa, berlawak, ini perbuatan yang tercela. Kalau saya waturamu muhakatul nasi ala wajil as-sukhriyatil berhikati, dan diharamkan melawak, membuat manusia tertawa dengan meniru atau sukhriya atau mengejek, meniru gerakan orang, meniru suara orang, agar apa? Membuat lucu dan tertawa. Wa yu'zaru ba'iluha wa man ya'muru biha bi'an au adha. Dan kalau saya berkata saya, maka orang tersebut pantas untuk dihukum pelakunya, dan juga orang yang menyuruh untuk melakukannya pantas dihukum, menyuruh untuk melawan. Di anal ada, karena dia menyinggung orang ya. Menirukan gerakan, menirukan suara, membuat ketawa. Maka tentunya orang yang ditiru akan tersinggung. Akul, maka kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa hadza yatanaqqal mutamassiliyatil yawma, maka penulis menyatakan, aku katakan ini termasuk juga apa yang dinamakan dengan sandiwara pada hari ini, ya, atau mungkin sinetron. Bukan menirukan ya. Ada kisah ini diperagakan, namanya menirukan. Ada kisah ini diperagakan, namanya menirukan. Bakal asbahal al-gina'u fi hadzal zamani min al-fununi ladzi yahja'u ahluha wa yushadu biha wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bahkan sampai hari ini nyanyian pada zaman sekarang ini menjadikan apa suatu perkara yang disenangi, digandrungi oleh banyak orang, dan pelakunya justru menjadi terkenal dan popularitas, mendapat tempat dimulaikan di sisi manusia. Kalau Allah wala kuwata illa billah ini nama ya, karena sudah berbalik ya, keadaan sudah berbalik seperti keadaan masa dulu. Masa dulu perbuatan yang tertera sekarang justru menjadi perbuatan yang dipuji dan disenangi banyak orang. Karena saking apa? Saking jauhnya dari ilmu, saking jauhnya dari ajaran-ajaran agamanya, sehingga tidak tahu perkara tersebut, perkara yang tercela sebenarnya di sisi ilmu ya, di sisi Islam. Bahkan ya pelakunya orang Islam juga, orang Muslim juga. Namun berapa banyak, sedikit orang yang mengetahui tentang hakikat kebenaran tentang ilmu, karena jauh dari ilmu dan belajar agama. Sehingga terjadi apa yang terjadi pada sekarang ini. Wa mata zalat hadihil mawanis minasyafi wa barbasobi wa akal majnun wa aslam al kafir wa tab al fasik kubilat syahadatuhum. Maka kapan saja penghalang-penghalang ini hilang dari seseorang, apakah seorang anak kecil itu sudah menjadi dewasa, akan diterima persaksiannya, atau seorang gila kemudian dia berakal, sembuh dari gilanya dan berakal, maka diterima persaksiannya, atau seorang kafir yang telah masuk Islam, maka diterima persaksiannya, atau seorang yang fasik yang sudah bertaubat, melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman, maka diterima persyaratan mereka. Li'adamil mani' min kubriha wa tawafuri syuruti. Wallahu a'lam. Karena penghalang-penghalangnya sudah tidak ada, sehingga bisa diterima syahadatnya dan telah memenuhi persyaratan. Wallahu a'lam. Kalau malah kami doa taala, poin berikutnya, wala tuqbalu syahadatu amulin nasab wa abahu wa in alam wa awladu wa in salahu wa in safalu ba'dum li ba'din. Wala tuqbalu syahadatu abah li benihi. Kemudian juga tidak diterima persaksiannya yaitu dari sisi pokok nasab. Pokok nasab mereka adalah para bapak Bain al bapak ke atas, bapak, kakek, buyut, banyak buyut dari para laki-laki. Beraulat dan juga anak-anak ke bawah. Anak-anak cucu, cicitnya, sebagian dengan sebagian yang lain, maka tidak diterima persyahadatan ayah terhadap anaknya, persyahadatan ayah untuk anaknya. Walau syahadat ibni li abihi, dan juga tidak diterima persaksian anak untuk bapaknya. Karena anak dan bapak ini apa? Anak dan bapak ini hubungannya sangat kuat ya kan, sehingga terjalin kecintaan. Kartu saksian yang meringankan tidak boleh. Kesaksian yang meringankan tidak boleh. Misalnya anak terlibat dalam kasus hukum, ya kan? Kemudian saksinya bapaknya. Otomatis apa? Nanti otomatis bapaknya itu nanti akan kalau jadi saksi bisa menutup-nutupi, ya sendiri. Karena terjalin kasih sayang. Bagaimana caranya anak bisa ringan dari hukuman, misalnya. Sehingga persaksiannya dibuat-buat, misalnya. Maka ini perkara-perkara yang apa menjadikan tertuduh bapak atau anak. Begitu juga anak menjadikan anak sebagai saksinya bapaknya. Bapaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang mengetahui anaknya. Tentunya apa? Tentunya nanti saksi anaknya itu akan apa? Ya otomatis membela bapaknya, ya kan? Mungkin dengan menutupi sebagian persaksiannya, ya. Dia tidak memberatkan hukuman atau bahkan saat bebas dari hukuman. Maka yang sebenarnya tidak diterima persaksiannya. Itu mati tidak, karena tentunya tuhan bisa satu dua orang lain seperti itu. Bisa babi kuatir korobati bayinahuma, karena dengan sebab obatnya korobat kekerabatan di antara keduanya, antara bapak dan anak, anak dan bapak. Poin berikutnya, waktu baru syahadat akhi li akhihi wassaliki li salik wassaliku li salikihi wa li'umum ayati wa tiba'i tumati, dan diterima persaksian saudara kepada untuk saudaranya. Misalnya saudaranya misalnya berbuat melanggar hukum, yang menjadi saksi saudaranya juga, maka diterima. Atau teman dengan temannya, temannya melanggar hukum, yang mengetahui adalah temannya sendiri, maka diterima persaksian temannya atau persaksian saudaranya. Karena keumuman ayat dan tidak adanya tuduhan di antara mereka. Tuduhan itu apa? Tidak adil. Dan berikutnya, wala tuqbalu syahadatu ahadi zaujaini li sahibihi, dan juga tidak diterima persaksian salah satu dari suami dan istri. Di anak kula minhuma yang tabi'u bimali sahibi, karena hubungan keduanya antara suami dan istri tentunya apa? Tentunya masing-masing mendapatkan manfaat dari harta antara satu dengan yang lain. Istri dan suami saling apa? Saling memanfaatkan hartanya, kan? Istri memanfaatkan harta suami, atau suami memanfaatkan harta istri, sehingga terjalin kekerabatan yang kuat. Sehingga misalnya kalau suami melanggar hukum, kemudian yang menjadi saksi istrinya, maka tidak diterima istrinya, atau sebaliknya. Karena tentunya apa? Ya nanti akan ada istimalat, kemungkinan-kemungkinan kedua-duanya apa? Ya bisa ya, apa? Tidak memberikan persepsi yang benar, ya. karena terjalin hubungan yang sangat erat seperti bapak dan anak. Likuatil wus bisulati atau bisulati bainahuma, karena terjalin kuatnya hubungan antara keduanya. Sebenarnya tidak akan tega misalnya kan, suami istrinya dihukum, atau suami yang dihukum istrinya tidak terima ya, karena kuatnya hubungan di antara keduanya. Mimma yakwituhma, karena kuatnya kedua di antara keduanya untuk tidak melakukan keadilan ya. Saksinya mungkin tidak sepenuhnya, ada unsur itu tadi ya. Wa tuqbalu shahadatu alaihim min haula'i, sehingga keharusannya hubungan antara bapak dan anak, istri dan suami ini tidak terima persaksiannya kalau apa? Kalau sifatnya meringankan hukuman, kalau sifatnya meringankan hukuman, artinya apa? Artinya dia nanti akan tertuduh untuk bersaksi apa? Agar ringan hukuman yang dijalankan dari orang-orang yang bersaksi tersebut. Namun diterima persaksian yang memberatkan. Namun diterima persaksian yang memberatkan. Misalnya anak memergoki bapaknya misalnya. Misalnya korupsi sekian, kemudian bisa bangun ini biasanya lengkap saya anaknya ini bapak ini dilaporkan nggak dikurang sedikit pun biasanya ada semua ini apa, ini persaksian yang menggerakkan bahwa demi Allah ini benar nih bapak ini katanya benar valid misalnya. Ini berarti apa? Persaksian yang memberatkan. Tidak ditutup-tutupi, maka diterima persaksian anak atau suami atau istri. Persaksian yang meringankan tidak diterima. Tapi kalau persaksian yang memberatkan justru malah diterima. Untuk apa? Yang menegakkan keadilan ya. Ini bedanya. Jadi kesaksian yang sifatnya meringankan, ya, mungkin dengan ditutup-tutupi, dengan mengembangkan persaksian yang tidak lengkap, ini apa? Kesaksiannya untuk meringankan, maka tidak terima ya. Tapi kalau persaksian yang memberatkan, maka diterima sudah dia. Ya. Katanya valid, ini di sini tanggal ini uangnya sekian. Saksinya banyak nih, satu di kantor misalnya, ditutup oleh banyak orang tahu ya. Maka diterima persaksian yang memberatkan. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 135. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadilah kalian penegak-penegak keadilan. Menjadikan saksi-saksi bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun atas diri-diri kalian. Walaupun atas orang-orang semua kalian, walaupun atas kerabat-kerabat kalian. Maksudnya apa? Maksudnya sebagai penegak hukum, saksi yang adil, yang memberatkan. Wanya kalau benar-benar diungkap, tidak ditutup-tutupi, benar-benar kesaksiannya valid, yang memberatkan, ya kan? Begitu. Yaitu justru yang harus ditetapkan. Kita lanjutkan. Kalau saya misalnya, kalau syahida ala abihi atau ibnihi atau zaujatihi atau syahidat alaihi kubilat. Dan kalau seandainya dia bersaksi yang sifatnya memberatkan terhadap bapaknya atau anaknya atau istrinya dengan persaksian yang memberatkan, maka diterima persaksiannya. Sehingga di sini antum kalau bisa secara bahasa syahidah li dan syahidah ala. Kalau syahidah li ini persaksian yang meringankan, kalau syahidah ala ini persaksian yang memberatkan. Ini dalam satu bahasa. Kalau ya artinya bahasa Indonesia hampir sama, namun untuk kata bahasanya sehidari dan sehidari. Sehidari ada sahadatu abi abu li bini li. Persekian yang meringankan. Sehidara ini persaksian yang memberatkan. Dan berikutnya, wala tuqbalu syahadatu man yajuru ila nafsihi naf'an bi tilka syahadati aw yadfa'u anha biha dararan. Dan tidak diterima persaksian seorang yang menyeret kepada dirinya untuk mendapatkan manfaat dari persaksian tersebut, atau menyeret dirinya untuk agar tertolak dari bahaya dari persaksian tersebut, maka persaksian ini tidak diterima. Misalnya, dirinya terkena kasus melanggar hukum misalnya, kan? Dan dirinya sendiri sebagai saksinya, ya, misalnya. Maka persaksian kalau sifatnya ini persaksian yang akan memberikan manfaat, atau persaksian yang sifatnya akan menolak kemadaratan atau bahaya, maka tidak diterima. Saya hanya menyatakan gini dan gini, padahal dia melakukan banyak hal. Maka persyaratan tersebut nantinya tidak akan diterima, tidak diterima. Dan berikutnya adalah tukbalu syahadatu aduwin ala aduwihi. Tidak terima persaksian antara satu orang dengan seterunya, dengan musuhnya. Ini dua orang berseteru, ini saling bermusuhan. Maka orang yang saling bermusuhan ini persaksinya tidak diterima. Kenapa? Karena masing-masing tentunya akan apa? Akan berusaha untuk mencelakakan seterunya, akan mencelakakan musuhnya. Maka tidak terima. Harus diambil persaksian dari selain di antara kedua kubu yang berseteru. Baiklah, dalam masa ini ada berkesan dengan kalau kita bersama-sama. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم.